Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.